Wa salisu madhkurun fi qawli wa in akhadzul mala wa lam yaktulu aini soba syarikati fa aksar min khirji mislih wa la syubhata lahum fi tuqta'u aidihim wa arjuluhum min khilaf. Masih meneruskan tentang berbagai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada penyamun, dan bagian yang ketiga dari penyamun adalah mereka yang mengambil harta dan juga tidak membunuh, ya. Jadi mereka hanya mengambil harta lalu tidak membunuh. Ini kebalikan dari bagian yang pertama. Kalau bagian yang pertama mereka membunuh dan tidak mengambil harta, kalau bagian ketiga ini mereka mengambil harta dan tidak membunuh. Dan harta yang diambil ini sudah mencapai nisab syarikah atau lebih, dan juga diambil dari tempat penjagaannya. Dan juga pelaku tidak memiliki syubhat terhadap harta tersebut. Maka hukumannya adalah seperti hukuman pencuri atau syarikah, yaitu tangannya dan kakinya dipotong. Ya, tangan dan kakinya dipotong sesuai dengan aturan hukuman syarikah. Aituk ta'umin hum awalan al-yadul yumna war-rijlul yusra fa'ilna adu fa'yusrohum mayumnahum yuk ta'ani. Pemotongan itu ialah pertama tangan kanan, kemudian kaki kiri. Jadi yang pertama tangan kanan dan kaki kiri. Lalu bila mengulangi lagi, maka tangan kiri dan kaki kanan. Fa in kanatil yumna awir rijlul yusra makfudatan uktufiya bil maujudi fil asha. Bila salah satu dari tangan atau kakinya sudah terputus sebelum dia mendapatkan hukuman, kakinya sudah terputus, artinya sudah tidak memiliki kaki atau tangan, maka diganti dengan yang ada. Wa rabi'u madkurun fi qawlih fa in akhaful marina fi sabil ayi tariq wa lam ya'khudhu minhum mala wa lam yaqturu nafsa khubisu fi ghairi mawdihim wa uzziru ay habasahumul imamu wa azzarahum. Kemudian qati'u tariq yang bagian terakhir, yaitu ini hukuman yang paling ringan, yaitu mereka yang hanya menakut-nakuti. Mereka hanya menakut-nakuti orang-orang yang sedang melewati jalan. Mereka tidak mengambil harta dan juga tidak membunuh seseorang, tidak membunuh korbannya. Hukuman bagi mereka adalah ditahan, ya, ditahan dan juga ditazir. Jadi ditahan oleh imam dan diberi hukuman oleh imam yang berupa takzir. Artinya takzir ini tergantung keputusan dari imam. Tidak ada aturan khusus tentang hukuman takzir. Wa man taba minhum ay kutta itariki qobral kudrati minal imami alaihi saqotot anhul hudud ayil uqubatul muhtasatu biqati itariki. Seorang qati'u thariq atau penyamun yang bertaubat sebelum imam melakukan eksekusi kepada mereka, maka hukum hadnya, hukumannya ini gugur, ya. Hukuman yang khusus dimiliki oleh qati'u thariq ini gugur. Wa hiya tahattu muqatlihi wa salbuhu wa qatu yadihi wa rijlihi. Jadi di dalam qati'u thariq ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman yang haknya adalah hak Allah, dan ada hukuman yang khusus untuk qati'u thariq. Dan yang gugur adalah hanya hukuman yang khusus kepada qati'u thariq, yaitu dia dieksekusi mati. Artinya eksekusi mati itu tidak bisa digantikan dengan yang lain, ya. Jadi qati'u thariq ini hukuman mati untuk qati'u thariq ini berbeda dengan yang lain, berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kalau yang lain, hukuman mati itu masih bisa digantikan dengan yang lain, dalam arti dalam hal-hal tertentu, misalkan dimaafkan oleh korban atau yang lain, itu bisa diganti dengan diyat atau yang lain. Tetapi kalau qati'u thariq ini tahattum, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi sekali dia termasuk golongan qati'ut thariq yang harus dibunuh, maka hukum hukum pancungnya itu tidak bisa diganti, tidak bisa terputus lagi. Dan juga hukum yang khusus dimiliki qati'ut thariq adalah disalib, ya, disalib lalu potongan tangan dan kaki. Wala yaskutu bakil hududil lati lillahi ta'ala kazina wasarikotin ba'da taubah. Dan beberapa hukuman yang lain, yang hukuman-hukuman itu adalah hak Allah, seperti zina, seperti mencuri, saat mereka taubat, mereka tidak bisa menggugurkan hukumannya. Jadi gugurnya hukum setelah bertaubat ini hanya khusus dimiliki oleh qati'ut thariq. Wa fuhima min qawlihi wa ukhida bi dhammi awalihi bil huquqi ay allati tata'allaqu bil adamiyyin ka qisasin wa hadiqatin wa radimalin annahu la yaskutu syai'un minha an qati'ut thariqi bi taubatihi wa huwa kadzalik. Jadi yang gugur dari mereka adalah hukuman-hukuman yang harus mereka terima, tetapi hak yang diambil mereka, jadi hak yang berhubungan dengan manusia itu tetap harus dikembalikan, ya. Seperti qisas misalkan, qisas atau menuduh orang lain berzina dan juga mengembalikan harta yang telah diambilnya. Intinya bila pelanggarannya ini ada hubungannya dengan manusia, dengan orang lain, maka semua haknya itu harus dikembalikan. Faslun fi ahkam siyali wa itlafil bahaim. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum sial. Sial atau membela diri dari kejahatan orang lain. Wa itlafil bahaim, dan membunuh hewan atau binatang. Maksudnya suatu hewan atau binatang yang merusak, ya, mohon maaf, hewan atau binatang yang merusak harta milik orang lain. Wa man kusida bi dhammi awalihi bi adzan fi nafsihi aw malihi aw harimihi bi an shala alaihi syakhsun yuridu qatlahu aw akhadha mala aw ahda malihi wa in qalla aw wat'a harimihi faqatala an dhalika ay an nafsihi aw malihi aw harimihi wa qatala sa'ila faladuman alaihi. Bila seseorang diserang oleh orang lain, bila ada orang yang menyerang orang lain dan serangan itu membahayakan dirinya atau hartanya atau wanita yang halal atau wanita yang halal. Jadi ada orang lain yang ingin membunuh, ada seseorang yang ingin membunuh orang lain atau mengambil hartanya walaupun sedikit, atau ingin memerkosa perempuan yang halal baginya. Lalu orang lain itu membela diri dan mereka berdua berperang, berkelahi, demi mempertahankan nyawa atau harta atau istrinya. Dan kemudian pelaku itu terbunuh. Wa qatala sa'ila ala dzalika daf'in lisyalihi faladuman alaihi biqisasin waladiyatin walakafara. Jadi membunuh orang lain yang pembunuhan itu dikarenakan mempertahankan nyawa, harta, atau membela istri, itu tidak mendapatkan hukuman dari syariat. Tidak dikisos, tidak juga membayar diat, dan tidak membayar kafarat. Wa ala raqibid dabati sawa'un kana malikuha au musta'iruha au musta'jiruha au ghasibuha dhamanu ma atlafathu dabatuhu. Seorang yang menaiki hewan, menaiki binatang, bila binatang itu merusak harta milik orang lain, maka dia harus menggantinya. Jadi penunggang hewan harus mengganti barang yang dirusak oleh hewan yang ditungganginya. Jadi penunggang ini bisa pemiliknya, bisa peminjamnya, bisa juga penyewanya, dan juga bisa juga orang yang mencurinya, mencuri atau menggosoknya. Sawa'un kana al-itlafu biyadhiha aw rijliha aw ghairi dhalik. Dan perusak kerusakan hewan itu tidak membedakan apakah dirusak dengan kaki depan atau kaki belakang atau yang lain. Walau balat aurasat bitorikin fatalifa bidzalikan nafsun au malun faladumana. Bila hewan atau binatang kencing ataupun berak di tengah jalan, kemudian ada orang yang celaka akibat kencing atau beraknya, ada orang yang meninggal atau ada harta yang rusak disebabkan kencing atau beraknya hewan tadi, maka pemiliknya tidak harus mengganti ruginya.